بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Kemungkinan besar ini adalah dirosat kitab terakhir kita, tafsir Al-Isr maupun kitab lainnya, yang insya Allah pada jam kedua nanti atau sesi kedua kita akan melanjutkan dengan pembacaan dari tulisan-tulisan antum, ya, tentang harapan tentang Al-Quran. Nah, udah nulis belum? Udah nulis? Ada antum? Satu tulisan risalah tentang Al-Quran. Lah, Pak Habib nulis, Pak? Ada. Ya udah, nanti kita baca insyaallah ikhwan dan akhwat, ya. Pada sesi kedua. Ibarat sesi perpisahan, ya. Masyaallah, terakhir. Nah, adapun pekan depannya nanti kita lihat lagi nanti bagaimana, ya. Dan ini adalah pertemuan ke 96 untuk kajian kita tafsir Al-Isr, digabungkan waktu itu dengan kajian di Masjid Al-Fatah yang berjumlah 12 atau 13. Ala kulli hal, kita akan membahas ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Masih berkisar tentang puasa, dan ini ayat terakhir dalam puasa di surat Al-Baqarah. Ayat terakhirnya akan ada beberapa cerita, ibrah, faedah, hukum, asbabun nuzul terhadap ayat satu ini, satu ayat ini, karena panjang. Dan kembali kita niatkan lillahi ta'ala dalam membahas ayat Allah ini, dengan nadanya rasa pengagungan, ta'zim dan cinta kepada Allah, kalamnya. Dan juga ada harapan agar kita nanti Ramadan semoga menjadi yang lebih baik dan mungkin yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Dan juga rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Al-Quran ini bukan menjadi hujjah alaina, melainkan menjadi hujjah lana, memperbanyak pahala kita. Bukan justru menambah ketertipuan kita yang sebelumnya, begitulah kita. Ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. 'Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa 'ankum." فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Metodenya, kembali kita tadi sudah membaca ayatnya, kemudian kita terjemahkan, terjemah sebagaimana di dalam kitab terjemahan. Setelah itu kembali kita mentahlil, tahlil kalimat per kalimat atau kata per kata dari ayat ini. Setelah selesai itu, baru kita memulai al-ma'na al-ijmali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum," dihalalkan bagi kalian, lakum lailatal shiyam, pada malam hari bulan puasa. Ya, lailatal shiyam, malam hari bulan puasa, atau singkatnya malam puasa, malam Ramadan. Ya. Ar-rafathu ila nisaikum, yang dihalalkan adalah bercampur dengan istri, dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian, dan sebaliknya, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah mengetahui bahwasanya kalian takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian, yaitu tidak dapat menahan nafsu. Maksudnya begitu. Tapi maknanya memang mengkhianati diri kalian. Nanti akan kita jelaskan. Fataba alaikum, karena itu Allah Ta'ala mengampuni kalian, yaitu fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian. Ketika dikatakan menerima taubat kalian, berarti sebelumnya ada pertaubatan dari manusia. Ya. Bagaimana Allah menerima sesuatu yang tidak ada, menerima taubat yang sudah ada. Berarti sebelumnya mereka telah bertaubat, kemudian Allah terima taubat. Wa 'afa 'ankum, dan memberi maaf kepada kalian. Fal ana bashiruhun, maka sekarang, al-an sekarang, bashiru yaitu gaulilah mereka, campurilah hunna, mereka yaitu perempuan-perempuan, istri-istri ini. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Ini tafsirannya ada lagi nanti ya. Wakulu washrabu, makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, yaitu minal fajr, yaitu fajar. Thumma timmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri itu, sedangkan kalian dalam keadaan di sini beri'tikaf dalam masjid. Wa tilka hududullah, tilka hududullahi fala taqrabuha, itu semua adalah batasan-batasan Allah, larangan dari Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Masya Allah. Berarti asalnya peraturan itu tidak untuk dilanggar, lebih-lebih dilanggar, bahkan didekati jangan, itu dalam Islam. Tapi memang dalam Indonesia ini peraturan dibuat untuk dilanggar memang. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat. Ayat-ayat apa ini? Ayat syar'iyyah atau kauniyah? Hah? Syar'iyyah. Kepada siapa? Linnas, kepada manusia. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Ah. Kalau misalnya dari terjemahan ini udah paham belum semua ayatnya? Satu ayat ini belum begitu paham ya, masih perlu penjelasan. Ya, masih remang-remang. Sekarang kita berusaha mentahlil perkata-perkata atau perkalimat-perkalimat. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, "Uhilla lakum." Uhilla, apa artinya? Dihalalkan buat kalian. Kum di sini khitabnya kum manusia semuanya atau muslimin saja? Muslimin saja. Iya. Muslimin saja. Iya. Karena memang konteksnya memang berbicara kepada muslimin dari awal ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asiyah. Alladzina amanu ya. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid ketiga, lafzu uhilla يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك ثم نسخ. Lafal uhilla di ayat ini, kata Imam Qurtubi, yaqtadi berkonsekuensi, yaitu berkonsekuensi adanya hal yang terpahami bahwasanya kana muharraman qabla dzalik, sebelumnya diharamkan. Ya. Tsumma nusikha, kemudian hukum tersebut dihapus. Tadinya diharamkan, nah, diharamkan kemudian dihapus menjadi halal. Sehingga ayat ini berpotensi besar terpahami sebagai ayat yang nasikh, yang menghapus hukum sebelumnya, ya, yang menghapus hukum sebelumnya. Masuk ke dalam bab nasikh kita sekarang, nasikh dan mansukh. Uhilla lakum, dihalalkan. Lafal ahalla yuhillu ihlalan, itu artinya menghalalkan. Disebut uhilla, dihalalkan. Sekarang disebutkan uhilla ini dengan fi'il madhin majhul, tanpa disertakan fa'ilnya atau naibul fa'il. Naibul fa'il ar-rafath disebutkan. Tapi siapakah yang menghalalkan di sini? Nah, disebutkan. Nah, kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya secara fitrah orang kalian muslimin itu pun tahu jika dikatakan dihalalkan, yang menghalalkan pasti Allah. Karena itu haknya Allah untuk menghalalkan setelah mengharamkan tadinya. Nah, baik, uhilla dihalalkan. Lailatul Siyam yakni malam di mana seorang hamba setelah itu melakukan saum. Kapan disebut Lailatul Siyam? Itu ambil kertasnya, Mas. Taruh sana aja biar enggak terkurung itu kertas. Ini kertas di depan. Lailatul Siyam itu kan sebagai dzaraf. Dzaraf. Itu maksudnya fi Lailatul Siyam. Kapan sih disebut malam itu malam siam? Itu kata para ulama, disebut malam itu siam adalah malam yang pada pagi harinya kamu berpuasa. Itu baru disebut Lailatul Siyam. Misal nanti pekan depan, ya insya Allah, ketika hilal terlihat, maka itu menjadi Lailatul Siyam. Kenapa? Karena besoknya saum isinya. Misalnya tanggal 29, nah, 29 Syaban. Misal sekarang 29 Syaban. Sekarang nanti maghrib itu kan antara 30 Syaban atau 1 Ramadan, itu tergantung dari ru'yah al-hilal. Ketika melihat hilal, walaupun saksinya cuma satu, yang penting thiqah orangnya, maka wajib puasa. Itu berarti malam itu juga nanti malam adalah Lailatul Siyam. Gitu kan? Kalau misalnya nanti malam sudah pada berusaha ru'ya, kemudian tidak ada yang melihat. Sekalipun ada kabar, kabarnya dari orang yang fasik, enggak diterima orang ini. Nah, baik. Apalagi kalau ada indikasi politik di balik itu, wah itu susah. Maka nanti malam karena tidak terlihat hilal oleh orang-orang yang thiqah dan musaqqaf dalam hal ini, musaqqaf itu berarti mempunyai wawasan yang cukup tentang hal ini, kan enggak sembarang orang juga. Maka diteruskan besok. Besok masih 30 Syaban, kata Nabi, fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Ya kalau misalnya termendungkan, enggak kelihatan, maka teruskan 30 Syaban, maka lusa baru puasa. Berarti besok malam baru disebut Lailatul Siyam. Berdasarkan ayat ini berarti dihalalkan atas kalian malam puasa untuk arrafat ila nisaikum, berjima kepada istri-istri kalian. Nah, berarti sekiranya nanti malam diumumkan oleh semua dari kaum muslimin syarat satu Ramadan mulai, maka lihat siang, apa hukum berjima dengan istri malam nanti? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Ada yang melarang di sini? Enggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kemudian besok malam berjima lagi, boleh enggak? Boleh, asal punya. Ya kan? Nah, uhilla lakum lailatul shiyam. Baik, lakum buat kalian lailatul shiyam. Jadi lailatul shiyam kita sudah tahu. Kalau di sini kalian riwayatkan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, ya. Baik, nanti akan kita ceritakan tentang asbabun nuzul untuk sepotong ayat ini. Ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath, kita kan ar-rafath itu jima' bersetubuh. Imam Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya jilid pertama, ar-rafathu kinayatun 'anil jima'. Rafath itu adalah istilah atau suatu kata yang dimaksudkan dengannya adalah jima', tetapi pada asalnya rafath itu memang bukan jima'. Ya. Ibarat kalau misalnya kita mengatakan untuk jima' itu dengan kata gituan. Nah, itu kinayah itu. Gak enak kita mau langsung ngomong dengan bahasa kasarnya. Ya. Tapi dengan mana? Dengan level gituan. Nah, atau dengan isyarat. Jadi rafath itu di sini maksudnya jima'an. Kemudian Al-Baghawi mengatakan dan meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau radhiyallahu anhuma berkata, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Ta'ala hayy, maha hidup. Karim, maha mulia. Yukanni kullama dzakara fil Qur'an. Atau kullama dzakara fil Qur'an. Memberikan kinayah, memberikan julukan terhadap apa yang dia sebutkan dalam Al-Qur'an dari al-mubasyarah, al-mulamasah, al-ifdha, ad-dukhul, ar-rafath. Semua itu tuh mubasyarah, mulamasah, ifdha, dukhul, rafath. Semua itu fa innama unya bih al-jima'. Semua itu maknanya la jima'. Jadi dalam Al-Qur'an tidak ada langsung mengatakan jami' gitu. Jima'ilah, enggak langsung. Tapi dengan lafal-lafal mubasyarah. Apa mubasyarah? Kulit sebenarnya basyarah. Yaitu sentuhan kulit, tapi maksudnya adalah jima', mulamasah, aw lamastumun nisa. Ya, sebagian ulama mengatakan itu maknanya jima' atau ifdha. Afdha ba'dukum ila ba'd. Itu juga maksudnya jima', afdha, afdha yufdhi itu kan apa, ngumpul apa ya. Seperti itu. Ad-dukhul. Dakhaltum bihinna. Dukhul, masuk. Masuk di sini masuk maksudnya adalah jima'. Ya, masuk di sini masuk ke kamar maksudnya. Iya, masuk ke kamar dikatakan dalam Al-Qur'an sebagai jima namanya. Warrafath. Warrafath juga di sini tapi ada belum tahu asli dari rafath, cuman dikatakan bahwa saya rafath itu adalah apapun hal-hal yang sebenarnya enggak enak disebutkan itu namanya rafath. Ya, tapi enggak tahulah. Tapi itu kata Imam Bukhari. Jadi kita sudah jelas makna dari rafath di sini. Atau sebagian ulama, nah lupa dari kalangan salaf berkata bahwa saya rafath kullama yuridu rajulu ila imra'atihi. Rafath itu adalah segala yang diinginkan oleh laki-laki dari perempuan, dari istrinya, apapun itu. Dari kenikmatan atau apa? Segala yang diinginkan dari kenikmatan dari istrinya, maka itu adalah rafath. Ah, di sini berarti pada malam puasa Ramadan itu bebas laki-laki berbuat sesuai dengan kehendaknya kepada perempuannya dengan batasan-batasan. Oke. Yang itu di luar pembahasan kita kali ini. Baik, ila nisa'ikum. Imam Ar-Razi rahimahullah berkata dalam tafsirnya jilid 5, "Dhahaba jumhurul mufassirin." Mayoritas ahli tafsir berpendapat ila anna fi awal syariati Muhammad, bahwasanya di awal syariatnya Nabi Muhammad SAW, kana as-sha'imu idza aftara halla lahu al-aklu wasyurbu wal wiqa', bahwasanya orang yang berpuasa dulu di awal syariat, orang yang berpuasa jika dia telah iftar, buka puasa maghrib ya, jika dia telah iftar, dia boleh makan, boleh minum, boleh wiqa' itu jima. Wiqa' itu kan jatuh, maksudnya jima gitu. Boleh melakukan ketiga itu, tapi bisyarat, dengan dua syarat, dengan syarat. Pertama, an la yanam. Jangan tidur. Ya, habis maghrib, jangan tidur. Ya. Kenapa? Kalau tidur, maka nanti pas bangun enggak boleh lagi makan. Wala hatta masih jam 2 atau masih jam 12. Walaupun masih jam 9, enggak boleh makan. Minum boleh enggak? Enggak boleh. Jima boleh enggak? Enggak boleh. Wah, jangan tidur berarti. Habis buka. Nah, kemudian syarat kedua, an la yusalli al-isha al-akhirah, dan tidak salat isya terakhir. Maksudnya kan salat isya kan disunahkan juga diundur agak malaman dikit, tapi berjamaah gitu kan, bagi laki-laki. Kalau belum tidur nih, tapi salat isya berjamaah jam 9, setelah salat isya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Tidur boleh enggak? Ya silakan itu. Ya, gitu. Dulu kayak gitu asli tadinya kayak gitu. Pakai kata Imam Razi, "Fa idza fa'ala ahaduhuma harama 'alaihi hadhil asya'." Atau harama 'alaihi hadhil asya'. Kalau misalnya dia melakukan salah satu dari keduanya, haram. Makan, minum, jima enggak boleh. Tadi gimana? Syarat bolehnya makan, minum, jima setelah iftar, jangan tidur. Dan jangan sholat dulu. Loh berarti gimana dong kalau misalnya ketika itu awal-awal ketika mau jima sama istrinya? Ya iftar dulu, jangan jima dulu baru iftar. Iftar dulu, ya batal puasa kalau jima dulu baru iftar. Iftar, maghrib, ya, sholat. Nah, jam 8 dah tuh. Jima itu sama istrinya. Sholatnya kapan? Ya setelah jima itu. Nah, sholat isya, ya. Habis sholat isya itu, maka itulah waktu dia mulai puasa sampai besok maghribnya. Tadinya kayak gitu. Nah, berat gak? Kuat gak kita kalau sekarang gitu? Gak bakal kuat gitu. Ya. Jadi asalnya kayak gitu. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna di sini siapa? Mereka, istri-istri adalah libas, pakaian lakum buat kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian pun adalah pakaian buat mereka. Nah, dalam tafsirnya Ibnu al-Jauzi mengatakan, dalam tafsirnya itu Zad al-Masir, apa sih makna libas di sini? Kita bisa bilang ke orang atau ke istri sendiri, kamu itu pakaian saya dan aku adalah pakaianmu. Apa mas maksudnya? Wallahu a'lam bissawab. Apa artinya? Artinya apa? Oke, kalau misalnya antum ilmiah ke istri antum, masya Allah. Atau sebaliknya, istri ilmiah kepada suaminya. Ya, kata Ibnu al-Jauzi, ya, para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Al-libas yang pertama maknanya adalah as-sakan. Sakan, apa sakan? tempat tinggal. Ya. Puitis berarti. Ndo, kamu itu sakannya saya. Saya pun sakannya kamu. Artinya apa, Mas? Tempat tinggalku di hatimu, tempat tinggalmu di hatiku. Oh, Masya Allah. Ya. Itu Bapak berenang di udara itu perempuan, Mas. Tapi kok laki-laki yang dikitin, alah lebay lo gitu kan. Ya, enggak peduli bodo amat. Hunna libasul lakum. Jadi libas yang pertama mana sakan. Ini banyak dari ulama mengatakan begini. Di antara salaf juga mengatakan. Oke, dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya apa? Tempat tinggal. Apa isyaratnya? Malam itu membuat kita tuh tenang. Sebagaimana perempuan membuat laki-laki tenang. Dan sebaliknya, laki-laki membuat perempuan tenang. Betapa banyak janda-janda tidak tenang karena kehilangan laki-laki. Ya. Dan juga yang belum menikah, ya tenang karena belum punya laki-laki. Dan sebaliknya. Nah, gitu. Jadi libas maknanya apa? Sakan. Hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahun. Gitu ya. Itu makna pertama. Makna kedua. Kata Ibnul Jauzi, annahunna bimanzilatil libas. Maksudnya mereka ini perempuan semanzilah dengan pakaian. Li ifdha'i kulli wahidin ya, bibasharatihi ila basharati sahibi, karena saling menempelnya kulit satu sama lain ibarat pakaian. Ada enggak pakaian yang saking gombrongnya itu sampai enggak nyentuh kulit? Lah, ini jin ini orang, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ini, jadi yang pertama itu bukan bermakna pakaian gini, tapi bermakna tempat tinggal, tempat di mana dia tuh tenang dengannya gitu loh. Kalau yang kedua lebih ke masalah pakaian. Nah, apa korelasinya kiasan dengan pakaian ini? Banyak pakaian ini bermanfaat ini. Pertama, pakaian dengan kita itu ibarat inilah kita, menunjukkan inilah kita. Pakaian antum menunjukkan itulah antum. Istri antum menunjukkan begitulah antum. Dan suami antum menunjukkan ya begitulah antum lah gitu. Walaupun enggak 100% kan, maksudnya enggak semua kasus, enggak semua atap rumah seperti itu kasusnya. Kadang-kadang ada istri yang salihah tapi suaminya na'udzubillah. Tetapi umumnya apalagi setelah punya anak, istri dengan suami itu kembaran, mirip jadinya, tiba-tiba gitu. Kalau misalnya antum mendapati zaujah atau sebaliknya mendapati zauj, itu ada suatu kesalahan, coba pertama diintrospeksi ke diri kita sebenarnya. Misalnya zaujah kita menyembunyikan sesuatu, katakan itu menunjukkan diri saya pun sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Gitu, jadi cerminan. Pakaian, ya, itu pertama. Kedua, bahwa saya ini menunjukkan zauj dan zaujah, laki dan perempuan, itu selalu berdekatan. Ketika keduanya itu berjauhan, maka pasti ini tidak normal. Antum melihat orang pakai baju gombrong gede banget itu, rapper gitu kan. Antum melihat apa? Kayak badut. Antum melihat ondel-ondel. Gak jelas maunya apa dia. Itu kalau antum buka itu kerangka doang, gak jelas. Kan? Nah, sekarang semakin, maksudnya kalau baju pas gitu, fit itu kan enak. Tapi kok terlalu ketat, gak enak gitu kan. Tapi kok terlalu gombrong, terlalu longgar, suami itu gak ngeliatin istrinya, maksudnya gak ngawasin istrinya, itu bakal hancur itu. Gitu. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sini menyebutkan libas. Dan bukan hanya satu pihak saja sebagai libas, melainkan masing-masing adalah libas untuk tiap-tiapnya. Ini kita tahu pakaian itu menutupi aib. Maka ini menunjukkan bahwasanya istri maupun suami itu harus menutupi aib pasangannya. Sekalipun kepada mertua, apalagi kepada mertua. Nah, maksudnya apalagi kepada orang tua sendiri. Ya, campur tangan mertua dalam urusan rumah tangga, terutama orang tuanya istri, itu berpotensi menimbulkan konflik yang berujung kepada perceraian. Dan betapa banyaknya, rata-rata, kalau Anda pernah dengar dari siapa lupa, rata-rata perceraian itu disebabkan kebanyakan ya campur tangan mertua dalam mengatur. Iya. Gitu. Nah, kok bisa campur tangan mertua? Ya mungkin karena posesif orang mertuanya. Tapi bisa juga karena anaknya ini suka ngelapor aib pasangannya. Gitu loh, gak sabar. Nah ini bahaya kayak gini. Ini belum menjalankan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu. Taib, itu tiga faedah dari penyebutan libas. Bisa disebutkan? Diulangi? Siapa yang bisa? Jangan enggak mau nunjuk yang masih bujang. Mas Adit bisa? Tafadhol. Kenapa? Sebab disebut libas sebagai pakaian. Misalkan, oke. Pakaian. Tapi ini kan tadi ada tiga faedah yang Anda sebutkan. Coba tolong disebutkan. Satu. Ini itu yang ketiga. Menutupi aib yang ketiga. Ada yang tahu ingat yang pertama apa? Ingat ya, Ikhwan? Hah? Kesesuaian. Kesesuaian. Bahasa singkatnya kesesuaian. Yang kedua apa? Kedekatan. Ketiganya menutupi aib. Oke, tidak. Jadi kesesuaian atau cerminan lah kita bilang. Ya, cerminan satu sama lain. Karena baju kita ini adalah diri kita. Antum kalau misalnya jalan keluar pakai baju koko, baju takwa, baju Cina, baju koko, ya, itu kan menunjukkan kepribadian juga di mata orang gitu, walaupun sebenarnya belum tentu gitu. Gitu kan? Iya, perempuan cadaran menunjukkan dirinya kayak gitu di mata orang, adapun batinnya itu urusan dia, kan? Gitu ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'an." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui annakum, bahwasanya kalian dahulu, ya, kuntum dahulu takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian. Makna takhtanun yaitu takhunun, mengkhianati. Maksudnya apa mengkhianati diri kalian? Hah? Di sini juga kita perlu mengetahui asbabun nuzul. Ya. Kalau kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, takhtanuna yaitu takhununa, kalian mengkhianati, watadzulimuna, menzalimi diri kalian dengan mujama'ah, berjima' setelah sholat isya. Ini jangan salah paham, berjima' setelah sholat isya ketika itu. Ya. Makanya harus ini enggak bisa kita baca terjemahan doang kalau enggak tahu asbabun nuzul. Al-Bara bin Azib mengatakan, "Lamma nazala shaum Ramadan, shaum Ramadan, ketika diturunkan perintah puasa Ramadan. Kanu la yuqarribuna an-nisa Ramadan kulli." Mereka enggak boleh mendekati perempuan satu bulan Ramadan itu. Wah, kalau yang sudah menikah ini berat. Makanya kadang-kadang kalau kita kadang orang yang sudah menikah itu sebenarnya lebih manja. Lebih lebih apa ya? Lebih manja, lebih vulnerable, mudah pecah dibandingkan yang masih bujang. Kenapa? Pisah sedikit tuh gak enak rasanya. Gitu kok udah nikah. Nah, jadi satu bulan itu gak boleh deketin perempuan karena nanti bakal terjadi ini. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum, kata Al-Bara bin Azib. Yang laki-laki itu banyak yang mendurhakai, apa, mengkhianati diri-diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Nah, dengan cara jima. Setelah Isya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Tabari. Hadis. Kana an-nas fi Ramadan. Manusia itu kaum muslimin pada Ramadan awal-awal. Idza shama ar-rajul, jika ada yang berpuasa. Fanama, kemudian tidur. Harum 'alaihi at-ta'am wasyarab wa nisa. Haram atas mereka makan, minum dan perempuan. Yaitu berjima. Hatta yuftirna min al-ghad. Sampai mereka iftar besok hari. Ya, jadi kalau misalnya udah tidur, ya, misalnya habis isya atau bahkan sebelum isya, tidur jam 7 misalnya, ketiduran, bangun jam 9, harus sholat isya. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh deketin perempuan, enggak boleh gituin perempuan, enggak boleh gituin istri. Sampai kapan? Sampai besok iftar. Nunggu lagi itu. Jadi udah bangun tidur, belum minum, belum makan, enggak boleh deketin istri. Ya, gimana tuh? Berat. Nah, sampai besok. Maka faraja Umar suatu ketika, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pulang min 'indi Nabi, dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailah, suatu malam, ya, suatu malam. Ini pas malam bulan puasa nih, ya. Bahwa jadi meratahu qad namat. Dia pas datang ke rumah menemukan kekasihnya udah tidur. Dan dalam riwayat lain, ketika ada Nabi, ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, zayyanat nafsi, gitu. Atau gimana ya bahasa Indonesia ini? Bahwasanya ini anak ngelihat istri anak tuh udah kepengen banget, maksudnya saya pengen banget waktu itu ya Rasulullah. Maka dalam riwayat ini fa'ai qadhaha, kemudian Sayyidina Umar membangunkan, hey, bangun bangun bangun, ayo bangun. Wa aradaha, kepengen sama istrinya, ya, tapi istrinya bilang, ini qad nimtu, mas, tadi aku turun beneran mas, gitu. Tenanan lo mas. Oh, apa kata Umar? Manimta, nah, pura-pura we. Bilang aja gak mau. Ayolah, dipaksa sama Umar. Tapi Sayyidina Umar ini sebenarnya merupakan suami yang di dalam rumah itu seperti kucing sebenarnya. Lembut, istri. Tapi kalau di luar, wow, jalannya cepat, sekali mukul pingsan orang. Iya, emang kayak gitu. Iya, di nikah itu kayak gitu. Iya, jalannya tuh cepet. Jadi kalau ketemu dia tuh serem gitu. Jalan cepat, mukul sekali, langsung pingsan orang tua. So, tapi kalau di rumah, dimarahin sama istrinya pun dia diem. Kebalik. Ya. Gimana kalau sebagian orang? Ada sebagian orang, di luar sama orang gak enakan. Di rumah istrinya dizolimin, masya Allah. Diperintah, semua hal diperintah sama suami sampai capek istrinya. Ya, tapi kalau sama orang lain, oh baik banget itu. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Padahal kan orang lain orang lain. Istri itu haknya lebih besar daripada orang lain. Kan? Nah, tapi yang seperti ini istrinya kok sabar, surganya besar nih. Ya. Besar, besar banget. Yang nanti bakal dihisab suaminya ini. Karena zalim. Ya. Jadi begitu ketika, ah kamu nggak tidur lah, bohong lah, dicolek-colek alah, bilang aja, gitu kan. Summa waqa'a biha, akhir terjadilah yang terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya udah di tenggelam dalam nafsu itu susah. Nah, setelah terjadi mandi, ya, baru di situ sadar Sayyidina Umar. Sampai beliau itu mandi dalam keadaan nangis. Nangis. Gara-gara apa? Melanggar. Jadi yang nangis bukan shower doang. Enggak ada shower waktu itu ya. Jadi nangis dia, beliau. Radhiyallahu anhu. Akhirnya lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya begini, begini, begini, begini. Kemudian Ka'ab bin Malik juga mengatakan, Rasulullah, saya juga sama kayak gitu juga. Yang lain juga kayak gitu. Ya Rasulullah, saya juga kayak gitu. Jadi gak enak nih. Akhirnya pada ngaku. Keberatan mereka. Nah, gitu kan. Keberatan. Jadi sebabnya kayak gitu. Sebab nuzulnya. Yang tadinya, ya kuntum tahtanuna anfusakum, yaitu kalian tuh mengkhianati diri kalian. Maksudnya adalah, kalian melakukan perbuatan tersebut itu adalah khianat. Kenapa? Karena segala perbuatan yang merupakan maksiat di jalan Allah itu adalah bentuk khianat kepada diri kalian. Loh kok gitu? Karena itu sama saja kalian hendak memanggang diri kalian di neraka. Gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala, kuntum takhtanuna anfusakum. Berarti dosa enggak itu? Dosa. Kalian dulu mengkhianati diri kalian, berarti dosa ini, perbuatan dosa. Perbuatan yang dilarang. Tetapi fataba alaikum wa afa ankum. Tapi kemudian Allah Ta'ala taba alaikum. Kalau taba ala itu artinya menerima taubat. Tapi kalau taba ila artinya kembali, yaitu bertaubat. Kalau taba alaikum fa'ilnya pasti Allah di sini. Kalau taba ila fa'ilnya pasti makhluk Allah, manusia atau jin. Taba alaikum, Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat kalian. Kata Imam Qurtubi maksudnya qabulut taubah min khianatihim li anfusihim. Yaitu diterima taubatnya, wa'afa ankum, dan Allah maafkan dari dosa-dosa. Nah, ini dua hal beda makna. Taba alaikum, afa ankum, ibarat iman dan Islam. Kalau iman sendiri maka mencakup di dalamnya Islam. Kalau Islam sendiri maka mencakup di dalamnya iman. Maksudnya kalau antum bilang ada ini bunyal Islamu ala khams misalnya. Islam. Apakah di dalamnya tercakup juga makna iman? Iya. Kemudian misalnya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah misalnya. Iman sekian cabang. Apakah iman di sini tercakup dalam Islam? Iya. Tapi kalau misalnya dikatakan arkanul Islam khamsah, begini-begini. Kemudian arkanul iman sittah. Ini apakah Islam di sini mencakup iman? Enggak, sendiri ada sendiri. Apakah iman mencakup Islam? Enggak, itu sendiri. Kenapa? Karena konteksnya berbarengan. Berbarengan. Nah, begitu juga dengan di sini. Taba alaikum dan afa ankum. Taba alaikum artinya apa? Allah menerima taubat. Kalau misalnya di konteks di ayat lain cuma mengatakan taba alaikum doang tanpa afa ankum, apakah mencakup di dalamnya afa ankum? Iya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau dalam satu konteks Allah Ta'ala memaafkan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat? Iya, tetapi kadang-kadang orang belum taubat tapi udah Allah maafkan. Bisa jadi. Ya. Itu saking pemurahnya Allah, menunjukkan saking merahmatinya. Ya. Orang belum sempat taubat tapi tergantung masyiah Allah bisa dimaafkan di hari akhir nanti. Oke. Gitu ya. Fal ana bashiruhunna. Lah kalau sekarang yuk ya udah bashiruhunna. So, sini lihat bashiru artinya apa? Jami'u. Yaitu ya udah sekarang jima'ilah mereka perempuan istri-istri itu. Baik. Lihat basyara yubashiru. Bersetubuhlah dengan mereka karena Allah membolehkan hal itu pada mereka. Di sini basyiru fi'il apa? fi'il, fi'ilul amr, perintah. Berarti, oh berarti ini disunahkan. Ah, al-amrul mutlak, ya, berarti diwajibkan kita untuk bermain dengan istri kita habis iftar. Wajib itu. Oh enggak, ini kaidah usul fikih main di sini. Al-amru ba'dan nahi yaqtadhi al-ibahah. Nah, itu perintah setelah adanya pelarangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Pembolehan ini berarti takhir. Antum mau melakukan fadhol enggak dosa, antum enggak melakukan juga enggak masalah. Ya. Jadi dipilih, gitu kan? Jadi perintah di sini bukan berarti penganjuran atau pengwajiban apalagi bukan. Tapi sesuatu yang permissible dalam Islam setelah sebelumnya dilarang. Gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian udah bermubasyarah, bersetubu, wabtaghu ma kataballahu lakum, atau diterjemahkan di sini, carilah oleh kalian anak dengan melakukan hubungan badan jika memang Allah telah menakdirkan anak bagi kalian. Nah, di sini lihat kalau dalam footnote kalimat ini dapat mengandung beberapa makna lain seperti apa yang dibolehkan bagi kalian, malam Lailatul Qadar, rukhsah dan puasa. Jadi ana jelaskan. Yang masalah di sini adalah wa bitaghu, artinya apa? Bitaghu yabtaghi, mencari. Ibtaghu yabtaghi artinya mencari. Baik, yang dicari apa? Ma kataballahu lakum. Kita lihat ma di sini benar-benar dia mubham sekali. Apa yang Allah tuliskan buat kalian? Lo apa itu? Ini berarti sesuatu yang perlu ditafsirkan, belum mufassar. Ini masih mujmal atau apa tadi? Mubham. Enggak terketahui maksudnya, sebenarnya enggak muayyan maksudnya. Tapi para mufassirun, mereka berbeda pendapat mengenai makna dari apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Mungkin udah pernah ana bahas tentang kutiba, kataba. Ada artinya qada, ya kan? Kataba artinya qada. Bisa bermakna qada secara syar'i atau qada secara kauni. Ya kan? Misalnya antum gaji nambah pada bulan, sekarang bulan apa, Mas? Bulan Juni misalnya. Atau THR nanti antum dapat 5 juta. Oh, Masya Allah, THR 5 juta misalnya. THR 5 juta halal, bukan syubhat itu. THR 5 juta. Misal ya. Nah, itu telah Allah tulis belum? Udah habis. Di mana? Lauh Mahfuz. Ya. Itu qada ya. Itu kauni atau syar'i? Kauni atau syar'i? Kauni. Ya. Kemudian kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jima' di malam puasa. Itu Allah tuliskan enggak itu? Allah tuliskan. Qada bukan qada, tapi syar'i atau kauni? Syar'i, karena berkaitan dengan hukum syariat. Adapun kauni berkaitan dengan hukum alam, terjadi begitu aja. Apa yang terjadi begitu aja. Itu hukum kauni. Nah, sekarang makna ma kataballahu lakum, apa yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kalian. Pertama, bisa bermakna al-walad. Dan carilah apa yang Allah tuliskan kalian, yaitu carilah anak. Gitu. Kalian, ayo lakukan aja itu, gak apa-apa. Dan sekalian membuat anak gitu, cari anak gitu. Itu bahasanya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan dalam dengan bahasa yang global. Gitu kan? Itu yang pertama tafsirannya. Tafsiran kedua dari sebagian ulama, makna ma kataballahu lakum adalah ar-rukhsah. Ar-rukhsah yaitu keringanan, kompensasi atau dispensasi, Mas. Antum tahu enggak? Rukhsah, dispensasi. Kalau kompensasi itu apa? Dispensasi peringanan. Oh, taib. Berarti ini dispensasi, keringanan. Ah, itu yang pertama. Eh, itu yang kedua. Yang pertama al-walad, yang kedua ar-rukhsah. Yang ketiga, maksudnya tadi wabtaghu ma kataballahu lakum, berarti wabtaghu rukhsatallah, yaitu kalian carilah keringanan dari Allah. Maksudnya malah ini jadi penganjuran. Kalau misalnya emang itu ringan bagimu, teringankan oleh Allah, ya udah, lakuin aja gitu. Jadi yang tadi bashiruhunna itu pembolehan. Ketiga ada wabtaghu ma kataballahu lakum, lakukanlah. Itu dianjurkan, enggak apa-apa. Supaya hilang rasa enggak enaknya. Enggak apa-apa dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, wabtaghu ma kataballahu lakum, artinya wabtaghu lailatul qadar. Lailatul qadar. Wabashiruhunna Fal'ana bashiruhunna wabtaghu lailatul qadar. Gitu kan? Sekarang kalian boleh untuk gituin istri kalian dan carilah Lailatul Qadar. Maksudnya kalian silakan boleh nyari dunia enaknya, dicari juga Lailatul Qadar. Ya. Jangan gitu terus. Mumpung nih kan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar saya harus bersama istri saya di kamar. Nah, ini bukan Lailatul Qadar. Etika. Wabtaghu ma kataballah. Itu yang ketiga. Makna yang keempat, wabtaghu ma kataballahukum, ma kataballahukum artinya dikatakan oleh para ulama Al-Qur'an. Ada yang mengatakan Al-Qur'an. Yaitu wabtaghu Al-Qur'an dengan makna apa? Makna ibtaghu di sini ittabi'u Al-Qur'an gitu. Tetapi yang keempat ini jarang, ya. Maksudnya agak sulit mikirnya, tapi maksudnya ittabi'ul Qur'an yaitu ittabi'u ahkam fil Qur'an. Ingat apa? Ikutilah hukum di Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an di dalamnya sudah ada hukum membolehkan ini, maka ikutilah pembolehan ini, kita maksudnya. Ya. Jadi tadi yang pertama apa? Al-walad. Berarti ini kalau misalnya ibtaghu ma kataballahu lakum, ibtaghu al-walad. Qadha apa? Qadha syar'i atau kauni? Kauni. Ya. Kemudian itu kalau misalnya walad, tinjauannya tafsiran itu melihat dari konteks wabashiruhunna. Kenapa? Kalau misalnya mau gituan, ya itu berarti kan yang dicari apa? Anak. Maka makataballahu lakum maknanya anak, gitu loh. Para ulama mikirnya gitu. Melihat konteksnya. Mereka mengambil konteks kalimat wabashiruhunna. Oh, gituan. Oh, berarti emang yang dicari adalah anak. Dan anak termasuk sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Yang kedua, maknanya apa tadi? Rukhsah. Rukhsah. Nah, rukhsah juga termasuk apa yang Allah Ta'ala tetapkan, tuliskan. Qadha syar'i. Nah, tinjauan konteksnya itu bukan di wabashiruhunna, tapi al-ana bashiruhunna. Sekarang, lakukan itu, berarti sebelumnya enggak boleh. Atau melalui konteks sebelumnya dilarang, sekarang boleh. Ya, maka ini namanya apa? Rukhsah. Rukhsah dalam artian hukum yang haram dihapus karena memberatkan, kemudian diringankan menjadi halal. Bukan rukhsah dalam artian boleh yang azimah, boleh juga yang rukhsah. Beda lagi itu. Itu ada lagi. Ya. Jadi kalau sesuatu yang tadinya berat, kemudian sekarang yang berat itu dihapus, sekarang menjadi ringan. Tinggal hukum ringan, enggak boleh mengamalkan yang berat, itu enggak boleh. Maka yang ringan ini namanya rukhsah dari segi bahasa juga. Itu memang secara umum Allah ringankan. Tapi kalau dalam usul fikih, rukhsah itu yaitu pilihan yang lebih ringan. Berarti boleh memilih yang lebih sulit, gitu loh. Ya. Misalnya antum ya safar, boleh tidak berpuasa. Itu rukhsah bukan? Rukhsah. Azimah aslinya adalah harus berpuasa. Antum boleh enggak berpuasa pada saat safar? Boleh selama itu mampu. Gitu. Ini baru rukhsah yang beda lagi yang di usul fikih. Apa yang ini ya? Ya, baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Di sini beda lagi konteks dan beda lagi permasalahan. Kalau tadi bicara tentang jima dan itu sudah selesai, sekarang bicara makan minum. Dan ini asbabun nuzulnya beda lagi. Ya, jadi dalam satu ayat asbabun nuzulnya itu beda. Wa kulu washrabu fi'il apa? Fi'il amr. Tadi kan kita tahu sebelumnya enggak boleh makan. Ya. Enggak boleh makan setelah tidur atau setelah sholat isya. Atau minum enggak boleh. Tapi mulai di sini diperintahkan dalam artian perintah setelah adanya larangan. Berarti permissible. Dipermisikan, diizinkan untuk makan atau minum sampai kapan? Sampai yatabayyana lakum, jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Itu dulu, belum turun minal fajr, belum turun. Minal fajr belum turun. Minal fajarnya belum turun. Kapan turunnya? Nanti. Jadi pertama turunnya itu minal khaitil aswa hatta yatabayyana lakumul khaitul khaitul abyad minal khaitil aswad minal aslum minal fajr. Jadi gini, ketika tadinya kan enggak boleh makan. Ada seorang namanya Qais bin Sirmah, atau di dalam riwayat lain Sirmah bin Qais. Riwayat Al-Barra bin Azib. Kana ashabu Nabi SAW, idha kana rajul sa'iman fahadhar al-iftar fanama qabla yuftir lam ya'kul laylatahu wala yawmahu hatta yumsi. Bahwasanya sahabat Nabi dulunya, kalau di bulan puasa, setelah itu iftar, breakfast. Maksudnya iftar di sini maghrib makannya, buka puasa, open fasting, ya. Nah, kacau itu bahasa. Dia ada gini. Jadi ada orang, ya. Dia mau iftar, tapi belum sempat iftar karena belum sempat makan, ketiduran. Maka malam itu dia enggak boleh makan. Juga besok hari ini enggak boleh makan. Sampai kapan? Sampai maghrib besok. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat Ansari, kalau tadi kan tentang jima' Sayyidina Umar, Muhajirin. Ini Ansari ini. Qais bin Sirmah. Tapi ada riwayat lain, Sirmah bin Qais. Jadi para ulama berbeda pendapat namanya. Al-Muhim, seorang Ansari di Madinah. Itu waktu itu puasa. Sebagaimana sahabat lainnya. Wa kana yawmahu dhaka ya'malu fi ardihi. Nah, dia pada hari itu, tahu Arab triknya bagaimana, itu bekerja di kebun dia. Nah, kalau enggak salah dalam riwayat lain itu nakhil, kebun kurma. Falamma hadhara al-iftar ata imratah. Nah, ketika di waktu maghrib dia ngedatangin istrinya, berkata, "Hal indaki tu'am?" Sayang, punya makanan enggak? Maka yayangnya berkata, "La." Wah, boten enten, Mas. Pripun, Mas? "Walakin antaliqu fa atlubu laka." Tapi, tak pergi ke warung lah, Mas, ya. Tak boleh makanan. Tak cari makanan, Mas. Mau pergi nanti. Nah, pas istrinya pergi ke warung, anggap di dalam pikiran kita gitu ya, zaman dulu gak ada warung Alfamart gitu kan, naik motor sahabat gitu, gak ada. Terus bayar parkir 2.000 gitu kan. Nah, istrinya mungkin entah agak lama atau gimana, Qais ini kemudian ketiduran. Faqalabat huwa 'ainuhu fanama. Tiduran ya, ngantuk, tidur sendiri. Pas pulang yayangnya, ya, ngelihat falamma ra'athu naiman qalat khaybatan lak animta. Pas ngelihat yayangnya yang laki-laki yaitu suaminya tidur, khaibatan laka. Ya. Cilaka kan iki. Gimana Mas ini? Mas barusan turu ya? Mas, iya, aduh. Aku kesel, aku kesel tenan iki, ya kan? Capek gitu, kesel bahasa Jawa. Kesel itu artinya capek. Ini kadang-kadang salah paham Jakarta sama Jawa tuh. Kayak dulu anu waktu di Jawa tuh. Waktu masih kecil kan suka protes-protes itu. Karena belum merasa punya salah. Nah, waktu itu keluarga anak yang Jawa tuh bilang, "Mas, wah, kesel ya Mas ya?" "Apaan? Biasa aja," gitu kan. Nah, saya emang orang habis main bola kan, karena kan dulu suka bola dulu waktu kecil. Atau lagi main apa lah, kelereng atau bola gitu. "Wah, ini Mas ini kesel nih, Mas ini nih." Anu kayak merasa dibully gitu. Songong banget orang desa nih. Orang biasa aja, enggak apa-apa. "Oh, kesel ya, tidur aja, Mas." Tambah jadi kesel beneran, Nana. Capek ya. Nah, pas intasofan nahar, oh di tengah hari itu kan dari kemarin itu belum makan itu, belum sempat iftar itu, berarti berapa hari? 2 hari itu puasa. Udah gitu kan kebon mainnya ya, beliau ini, radhiyallahu anhu. Wah, udah nggak tahan, habis itu habis curhat sama Nabi, "Ya Rasulullah, tenang, buat tenang ini Rasulullah, nggak bisa saya, aduh, itu saya kan kerja di ini kemarin, terus saya nggak sempat iftar, ketiduran, habis tidur kan nggak boleh makan. Sampai besok saya enggak makan ya Rasulullah. Gimana nih?" Nah, akhirnya panazrat, maka turunlah ayat ini. "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad." Baru sampai situ. Turun itu para sahabat memahami secara zahir khait abyad, khait aswad. Benang. Padahal ini maksud benang di sini, maksud khait di sini adalah cahaya di langit. Yaitu maksudnya mulai apa imsak, mulai berhenti makan itu di fajar shadiq. Fajar shadiq. Itu maksudnya gitu. Jadi Al-Qur'an tidak langsung memakai bahasa zahir yang dipahami oleh para sahabat ketika itu. Nah, tapi para sahabat menghukumi zahirnya dulu gitu kan. Karena oh benang nih gitu kan. Sebagian sahabat naruh benang di sepatunya. Ya. Jangan diketawain, Masya Allah. Radiyallahu anhum jami'an. Kemudian ada juga sahabat yang menaruh benang di balik wisadahnya, bantal. Ya. Jadi mereka masih terus makan sampai kelihatan belum benangnya. Oh, belum kelihatan, makan lagi. Wow, udah kelihatan. Woi, selesai, gitu kan? Enggak pakai waktu gitu loh. Karena mereka Pak, ini bukti bahwasanya asalnya Al-Qur'an memahaminya dengan zahirnya, bukan dengan makna jauh. Gitu kan? Asalnya. Itu manhaj salaf asalnya itu. Walaupun terkadang Al-Qur'an memaksudkan makna jauh dan itu perlu dalil. Nah, baik. Jadi belum turun yang minal fajarnya belum turun. Ayat ini ya. Nah, kemudian Rasulullah pun tahu ini, para sahabat jadi kayak gini, aku anak kayak gini, kesemutan, agak enggak enak. Para sahabat pun Rasulullah pun tahu sahabat kayak gini memahaminya. Maka bukan kayak gitu wahai sahabat, turunlah ayat ini dengan lengkap. Ya, maksudnya maksudnya Allah taala menerangkan kemudian dengan dua kata, ya, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Maksudnya sini fajar shadiq. Karena fajar terbagi menjadi dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, itu batas makan. Nah, setelah itu tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah imsak, puasa sampai ke malam. Kapan dimulainya? Waktu maghrib. Kalau sekarang beduk maghrib. Ada orang Sunda kan di sini? Tahu beduk? Antum Sunda Mas Roji? Iya, kelihatan dari apa ke eksekutifannya itu kelihatan orang Sunda. Beduk biasanya kalau di kampung-kampung beduk itu apa? Beduk apa artinya? Beduk. Maghrib, bukan zuhur. Bisa juga. Tergantung dari ini ya. Tapi Anda pernah ya, suatu ketika Anda bertualang di suatu bukit. Ya, di tanah Sunda ya. Anda nyari orai waktu itu. Tahu orai? Ular, ha, orai. Nah, ketemu dengan petani-petani. Petaninya petani perempuan. Lagi ngasok gitulah sama anaknya. Anaknya kecil gitu. Sambil denger radio kalau enggak salah. Anda kan penampilan-penampilan bukan desa, asik, ya kan? Penampilan kota, ya kan? Pakai walk, pakai headset, di sawah itu pakai headset. Keren pokoknya. Ya, mukanya juga beda gitu. Ya, kayak jarang terkena sinar matahari. Nah, setelah itu Anda ngobrol, apain Mas ke sini? Maksudnya ada apa Mas kok ke sini-sini gitu? Nyari ular gitu, nyari orai. Oh itu ada di sebelah sini urai warna ini nih, biasanya daerah sini. Tunjukin. Kapan biasanya keluar kata Ana? Keluar? Oh biasanya tuh pas beduk dia keluar. Ana memahaminya apa beduk? Hah? Beduk? Ya Ana kan orang kota, masya Allah. Ya memahami. Oh beduk. Ah. Pas beduk, berarti kan ini menunjukkan waktu. Ini zorof ini maksudnya. Ya kan? Tapi Anda memahami maghrib. Oh, pas beduk. Wah, masih lama dong. Padahal itu jam berapa? Bentar lagi zuhur. Itu jam 11:30 lah kira-kira. Wah, masih lama dong. Bentar lagi, Mas. Nungguin gitu kan. Wah, 6 jam lagi, Bu. Wah, maghrib juga saya nanti nyebrang. Kan itu untuk ke bukit itu harus nyebrang sungai dulu tuh. Dengan telanjang kaki itu. Wah nanti saya kalau malam-malam nyebrangin sungai itu nggak bisa, saya serem itu, nggak mungkin saya tinggal di sini sampai malam. Bentar lagi Mas, ngotot dia gitu kan. Bentar lagi ini beduk-beduk Mas, beduk bentar lagi. Apaan sih ini kata anaknya perempuan, nggak jelas ngomong apa. Beduk-beduk-beduk, tapi udah dalam hati tuh misu-misu. Ah nggak jelas nih, gitu kan. Akhirnya anak nanya ke saudara, ya beduk maksudnya ya beduk zuhur, lohor. Ya gitu, berarti emang ini hakikat urfiah itu penting kalau misalnya kita ke suatu tempat. Jangan kita yang sok tahu, kita yang nyalahin habis itu. Ya. Baik. Kenapa kita mamai beduk? Oh iya ini, kemudian kematimu siyama ila lail. Nah, maksudnya sampai beduk maghrib. Gitu kan? Ah, itu kok kita nih di sini. Tak, tak, tak, tak, tak. Langsung udah ini, gitu kan? Langsung minum. Ya. Padahal itu baru pemanasan, percobaan doang. Bisa nggak beduknya? Iya, baik. Itu udah jelas dah itu sababun nuzulnya. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna dan janganlah kalian, nah bahasa basyir tadi udah tahu. Janganlah kalian lakukan itu kepada istri kalian. Wow, di sini halia, sedangkan dalam keadaan kalian aakifun, labithun, makithun, ya, tinggal di masjid-masjid. Iktikaf maksudnya. Iktikaf itu kan bisa sepanjang Ramadan boleh antum iktikaf. Tapi yang lebih ditekankan 10 terakhir. Ya. Loh, antum bertanya nih. Lah, ya iyalah. Pas kita lagi iktikaf masa kita gituin istri kita, gitu kan? Ah, ini maksudnya gimana? Coba kita terangkan di sini. Mana ada nggak keterangannya di sini? Hah? Atau nggak ada keterangannya? Ikan, jangan kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Dalam maksudnya apa ini? Mengharamkan atas orang-orang yang melaksanakan iktikaf di masjid untuk melakukan hubungan badan dengan istri-istri mereka. Ada nggak? Nggak, maksudnya ada nggak kejadian begitu? Hah? Ada nggak? Atau beriktikaf di suatu masjid? Hah? Di masjid pernah kan? Ada enggak kasus ini teman antum bawa istri terus di kamar mandi berdua sama istrinya? Enggak ada. Istrinya di rumah taruh di sama anaknya. Lah terus kok dilarang? Jadi tidak halal bagi orang yang sedang itikaf di masjid untuk nah keluar dari masjid lalu menyetubuhi istrinya. Batal itu itikaf. Gitu kan? Jika hal itu dilakukan maka batal itikafnya dan wajib mengqadanya kalau memang dia mau. Maksudnya wajib mengutuhnya maksudnya kalau memang dia mau dapat pahala itikaf. Gitu. Tapi boleh enggak ketemu dengan istri? Boleh di masa-masa itikaf. Antum itikafkan berapa hari misalnya sanggupnya, atau 10 hari misalnya full, ya. Antum tinggalkan itu. Antum khuruj untuk itikaf. Misalnya, itikaf ini mana? Enggak usah jauh-jauh lah itikaf itu ngapain. Itikaf ini mana? Di Bali, masyaallah. Antum mau itikaf itu, tamasya itu. Itikaf di mana? Misalnya itikaf di sekarang masyaallah ini orang banyak salah paham sekarang itikaf itu harus di tempat-tempat yang terkenal, harus di tempat yang di sana banyak majelis taklim yang enggak harus. Di musala depan rumah atau di musala mana gitu kan? Yang penting itu syaratnya masjid atau musala itu harus tempat berkumpulnya manusia untuk jemaah. Ya. Gitu kan? Nah, itikaf di sana. Nah, kemudian ketemu dengan istri di luar. Ada keperluan. Keperluannya apa? Makanan, nganterin misalnya. Nganterin pakaian atau nganterin buku atau nganterin dirinya juga gitu. Da, gitu kan? Nah, boleh itu. Tapi kejadiannya kalau misalnya dia enggak tahan. Udah. Ayo kita. Oh, itikaf malah sewa hotel sehari gitu kan di luar. Ini batal itikafnya. Lah kalau sentuhan bola doang boleh enggak? Boleh. Boleh. Selama itu ada hajatnya, boleh. Enggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai mencium, memeluk, nah ini berpotensi ini kan. Enggak boleh gitu kan. Pas lagi i'tikaf. Pas lagi masa-masa i'tikaf termasuk siang harinya gitu kan. Termasuk siang harinya. Lah kalau misalnya antum kerja. Nah, dan baru libur H-3 atau apa 4 hari menjelang lebaran baru libur. Atau tinggalkan pekerjaan yang wajib menuju itikaf, malah enggak boleh. Malah enggak boleh itu. Jadi itikaf sunnah. Ya. Kemudian kalau misalnya istri antum sakit, anak-anak antum sakit, enggak ada yang ngurusin. Atau itikaf, enggak boleh malah. Ya harus diurusin, itu wajib gitu kan. Sebagaimana sebaliknya, misalnya coba dibayangin sebaliknya. Antum punya istri, istri itu dia kan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya juga. Malah dia, mas saya mau mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 10 hari terakhir saya pamit izin itikaf. Ya. Mencari keridhaan Allah. Terus siapa yang ngawasin anak-anak dia? Mas lah, masa siapa lagi? Ya udah gak apa-apa. Ya ini berarti mas-masnya Bahlul ini berarti. Mau aja diatur gitu kan? Ya udahlah, saya aja. Ya udah. Istri itikaf di mana gitu kan? Jadi pengisi pemateri di mana itikaf? Suami ya di rumah ngawasin anak-anak, megang mainan, megang lollipop, ini kebalik gitu kan. Gitu ya. Baik. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu adalah had-had Allah, batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah taala menjelaskan ayat-ayatnya, ayat-ayat apa di sini? Syar'iyyah. Kepada siapa? Manusia. Lihat. Linnas. Linnas ini untuk manusia. Manusianya mana manusianya? Ini khas atau amum? Jenis atau khas? Hah? Kalau antum bilang ini jenis, kalau antum bilang ini khas, berarti kembali ke lakum, yaitu nas di sini mukminun. Kalau antum bilang annas di sini la'am jenis, maka ini menunjukkan Allah taala lihat nih syariat Allah, gitu kan? Lihat, untuk semua manusia, lihat. Yang non-muslim, lihat nih syariat Allah seperti ini diatur. Tapi tujuannya apa? Allah Ta'ala menjelaskan ini, la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Takwa itu didapat dengan adanya peraturan sebenarnya. Misal, antum dalam di kantor, tidak ada peraturan. Antum pasti gak takut sama bos antum. Ya. Misal juga antum dalam keluarga, antum sebagai laki-laki enggak ngatur istri antum, pasti istri antum berani sama antum. Kenapa? Karena enggak memberikan peraturan. Jadi takwa itu hadir setelah adanya peraturan dan menjalankan peraturan baru ada takwa. Masya Allah ini panjang, panjang banget. Yang akhwat ada berapa hadir akhwat? 11. 14. Alhamdulillah. Ya ikhwan berapa ikhwan? 13. 14 sama anak. Alhamdulillah masuk bisa seragam kayak gini, subhanallah. Oke. Okay. Ya akhwat udah nulis semua belum ini ya akhwat? Udah, yang belum ada berapa? Hah? Ada berapa yang belum? Yang ikhwan ada yang belum? Yang muda-muda ya. Mas ini yang akhwat berapa yang belum? 4. Yang akhwat bisa dikasih waktu 15 menit untuk nulis nanti? Bisa? Ya, bisa ya. Nanti kumpulin ke ana ya. Mas ini udah tulis udah semua ya. Insyaallah. Ini antum belum mau nulis nanti? Enggak tahu nulis apa? Nulis harapan antum tentang Al-Qur'an. Misalnya curhat saya mau ngapain ini itu tapi enggak bisa, capek. Tahu. Harapan antum tentang Al-Qur'an atau antum nanti lihat punyanya siang siapa gitu antum contek ya. Nah. Ya, maroji referensi. Tapi nanti kalau maroji dari teman-teman sertakan footnote satu dari beliau. Ya. Oke, anda kasih waktu sekitar 20 menit istirahat. Setelah itu nanti yes. Ya. Malam apa? Kalau misalnya emang itu yang bisa, hanya itu yang bisa verbal, semampunya aja. Ada artikelnya Ustaz Abdul Tuasikal itu yang berkaitan dengan itu, tapi anda lupa ya apa judulnya. Verbal. Kalau misalnya emang itu kerja dan nggak bisa, silakan kayak gitu. Tapi dimulai dari sebelum maghrib. Bukan pas malamnya antum datang, tapi mulai sebelum maghrib atau besok setelah tulu asyams. Kalau itu memang itu mampunya. Tapi kalau misalnya antum luas waktunya nggak boleh kayak gitu. Maksudnya itu bukan hal yang wajar. Full gitu. Ya, jadi diazamkan kalau i'tikaf itu jangan setengah-setengah. Kecuali kalau emang nggak bisa, kecuali karena itu. Ya. Itu aja mas ya. Nah, baik. Ada lagi, insyaallah 20 menitan kita kasih waktu. Setelah itu akan kita bacakan risalah-risalah antum sekalian. Ya, atau dikumpulkan dulu yang udah. Dikumpulkan apa nanti ngumpulnya? Nanti aja deh ya, nanti aja. Nanti aja. Di sesi berikutnya. Ya subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.